Kemudian kita masuk ke bahagian yang berikutnya. Beliau berkata, rahimahullah, fil afdali minal adahi jinsan aw sifatan. Mana kurban yang lebih afdal? Kalau kita ingin berkurban, kita mencari hewan kurban yang mana? Jinsan, baik jenisnya, aw sifatan atau sifatnya. Nah, di sini, ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya, manfaatnya agar kemudian kita bisa mengetahui mana kurban yang apa yang kita pilih di saat kita berkurban, sehingga pahala kita semakin besar dan sempurna yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Wal makruhu minha, dan hewan yang mana saja yang dimakruhkan kita untuk menyembelih dan berkurban. Ya, jenis-jenisnya, sifat hewan yang mana yang kita dimakruhkan menyembelih dengannya. Kata beliau, al-afdalu minal adahi jinsan. Ya, adapun yang paling utama dari al-adahi, kurban-kurban tersebut, jenisnya, yang mana yang paling afdal. Ya. Nah, mungkin dalam hal ini kita bisa memberi kesimpulan, yang paling mahal, yang paling afdal. Kesimpulannya, yang paling mahal, yang paling afdal. Yang pertama apa? Al-ibil. Hah? Unta tentunya. Nah, unta. Nah, thumma kemudian al-bakar. Kemudian sapi. Nah, pertama unta. Dan unta berbagai jenis, cari jenis yang paling baik. Jenis yang paling baik. Bagus mana, yang berpunuk satu atau yang berpunuk dua? Nah, mungkin mereka lebih mengutamakan yang berpunuk dua. Thummal bakar, kemudian sapi. Ini yang berikutnya. Kalau di Indonesia ini mungkin belum pernah terjadi orang yang menyembelih dengan berkorban dengan unta. Terlalu mahal untuk dikirim, ya, diimpor. Kemudian sapi. Ya, dilihat sapi yang paling baik jenisnya. Bagus mana sapi dengan kerbau? Hah? Murah mana? Murah kerbau. Lebih mahal sapi, ya. Nah, ya, cari jenis yang paling baik. In dhahabiha kamilatan, kalau mereka menyembelih dengan sempurna, yakni kalau mereka menyembelih unta untuk satu orang misalnya, atau menyembelih sapi untuk satu orang. Oh, ini paling afdal yang seperti ini. Ini paling afdal, paling baik. Kalau sendirian, untuk sendiri. Nah, karena kalau sudah dibagi-bagi, ya pahalanya juga sudah terbagi-bagi, ya kan? Nah, tapi kalau untuk sendiri itu paling afdal. Summa kemudian abba'nu. Nah, kambing model abba'n. Pada waktu yang lalu kita telah jelaskan, kambing ada dua jenis. Ada abba'n, ada pula al-ma'iz. Kalau abba'n apa ciri-cirinya? Hah, Pak Solim? Hah? Tapi kalau al-ma'iz yang orangnya terbuka, kelihatan. Nah, sudah sekali untuk membedakan. Ya, kalau abba'an, ya, orang bilang apa? Kambing Jawa. Gitu. Atau domba. Gitu. Nah, ini yang terbaik. Thummal ma'iz, kemudian al-ma'iz. Ya. Kambing, ya, yang kurang bulunya. Gitu. Yang kelihatan auratnya. Nah, thumma kemudian sab'ul badanah. Kemudian satu ekor unta untuk tujuh orang. Nah, satu ekor unta untuk tujuh orang gabung gitu. Paham ya? Bukan satu keluarga ya, beda kalau satu keluarga. Tapi ini orang mereka patungan gitu. Nah, misalnya mungkin mereka bareng ya, tetangga. Nah, kemudian mereka bersepakat, kita bertujuh ya, itu menyembelih satu ekor unta. Nah, bertujuh menyembelih satu ekor unta. Jadi satu ekor unta untuk tujuh orang. Ini diperbolehkan, bukan delapan, tidak boleh lebih. Nanti insya Allah akan kita jelaskan itu. Nah, thumma sab'ul baqarah, kemudian satu ekor sapi untuk tujuh orang pula. Untuk tujuh orang pula. Nah, nah ini tingkatan yang berikutnya. Kemudian kambing untuk tujuh orang. Nah, tidak diperbolehkan. Nah, tidak boleh berkurban dengan satu ekor kambing, apakah jenisnya ba'an atau kama'iz, untuk 7 orang patungan. Tidak boleh. Karena tidak ada dalilnya. Nah, yang ada untuk keluarga. Bedakan ya. Untuk 7 orang, tapi mereka bukan keluarga, mereka patungan, dengan seseorang yang menyembelih kambing untuk satu keluarga. Untuk dia dan untuk keluarganya secara keseluruhan. Berapapun banyaknya keluarga yang diperbolehkan. Berapapun banyaknya keluarganya diperbolehkan. Misalnya di dalam tinggal 50 orang. Ya. Nah, 50 orang. Di dalam ada istrinya misalnya. Anaknya banyak. Nah, kemudian juga dia punya orang tua masih tinggal di situ. Dan yang lainnya, saudara-saudaranya tinggal di situ. Tidak apa-apa untuk keluarga, berapapun jumlahnya. Nah, ini insyaallah ta'ala akan masing-masing dijelaskan pada pembahasan yang berikutnya. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, wal afdalu minha sifatan. Dan yang paling afdal, ya, yang paling baik, yang dianjurkan, seseorang untuk berkurban, dilihat dari sifatnya. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, wal afdalu minha sifatan. Dan yang paling afdal, ya, yang paling baik, yang dianjurkan, seseorang untuk berkurban, dilihat dari sifatnya. Kata beliau, al-asmanu, yaitu yang paling gemuk. Ya, yang paling gemuk. Jadi kalau hewan itu semakin gemuk, semakin disenangi. Ya. Nah, makin gemuk, semakin disenangi. Al-aktharu lahman, yang paling banyak dagingnya. Semakin banyak dagingnya, semakin baik. Nah, beda kalau manusia, tambah gemuk, wah tambah sulit. Ya kan? Tambah susah untuk bergerak. Nah. Tapi kalau hewan, itu semakin gemuk, semakin disenangi. Al-aktharu lahman, paling banyak dagingnya. Al-akmalu khilqatan, paling sempurna penciptaannya. Ya, dicari yang paling sempurna penciptaannya. Yakni tidak ada kekurangannya sedikit pun. Tangannya sempurna, jarinya sempurna, telinganya sempurna, matanya sempurna, indah, dan seterusnya. Nah, ekornya sempurna. Al-ahsanu manzaran, yang paling indah ketika dipandang. Yang paling indah ketika dipandang. Nah, ini sifat-sifat yang dianjurkan seorang itu berkurban. Nah, jadi mudah sekali kalau seorang ingin datang ke tempat pembelian hewan, tinggal dilihat mana yang paling indah, mana yang paling gemuk, ya, mana kira-kira yang paling banyak dagingnya. Nah, dan yang mana paling sempurna penciptaannya. Mana paling sempurna penciptaannya. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Di dalam sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam kana yudahi, adalah beliau pernah berkurban, bikabshaini aqranaini amlahaini, dengan dua ekor kabsh. Ya, dua ekor kabsh. Dan kedua-dua kabsh tersebut aqran. Ya, aqran dan amlah. Ya, dua-duanya kabsh, kemudian dua-duanya aqran dan amlah. Yang disebut dengan al-kabshu adalah al-azimu minad-dha'ni, yaitu domba yang besar. Domba yang besar, jantan. Nah, itu namanya kabsh. Ya, kalau bahasa Indonesianya kibas, ya. Kadang disebut domba. Nah, akrona ini, yang dimaksud dengan akrona ini adalah kedua-duanya bertanduk. Sempurna tanduknya. Nah, amlaha ini, yang dimaksud dengan amlah, ma khalata bayadahu sawadun. Yaitu hewan yang putihnya dicampur dengan hitam. Ya, putihnya dicampur dengan hitam. Asal kulitnya berwarna putih, akan tetapi ada sebagian bulunya yang berwarna hitam, sehingga indah kelihatannya. Nah, ini kedua hewan inilah yang disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa abyadu fi sawat. Maka hewan ini kata beliau asalnya berwarna putih, ya bulunya itu warna putih, akan tetapi dicampur dengan kehitam-hitaman. Nah, ya mungkin di bagian matanya ada yang hitam, di bagian ujung-ujung kakinya dan tangannya ada yang berwarna hitam. Sehingga ketika asalnya putih, akan tapi di sana dicampur dengan yang berwarna hitam, menunjukkan keindahan dari seekor hewan. Nah, wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah berkurban bikabshin akran, dengan domba yang bertanduk, ya, yang mempunyai tanduk, fahil jantan, ya, fahil jantan, yakulu fi sawadin, nah, dia makan dalam keadaan berwarna hitam, wa yamzuru fi sawadin, dan dia melihat dalam keadaan berwarna hitam, wa yamshi fi sawadin, dan dia berjalan dalam keadaan berwarna hitam. Nah, ini apa maksudnya ini? Dia makan berwarna hitam, dia melihat berwarna hitam, dan dia berjalan berwarna hitam. Akhrajahul Arba'ah, hadis ini dikeluarkan oleh 4 pengarang kitab Sunan. Dan Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Yang dimaksud dengan al-fahil di sini di dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri adalah al-fahl, yaitu hewan jantan. Nah, ini menunjukkan dianjurkannya seorang, ya, untuk memilih jantan daripada betina dalam penyembelihan. Wa makna ya'kulu fi sawadin ila akhirih, dan makna dari hadis Nabi SAW bahwa hewan itu makan berwarna hitam, melihat berwarna hitam, dan berjalan dengan berwarna hitam, kata beliau, anna sya'ra famihi, bahwa bulu di sekitar mulutnya, ya, wa ainaihi, dan di sekitar kedua matanya, wa atrafihi, dan pada ujung-ujung tangan dan kaki dari hewan tersebut, aswad, berwarna hitam. Ya, jadi pada asalnya dia berwarna putih, tapi sebagian dari tubuhnya itu dihiasi dengan warna hitam. Pada mulutnya, pada sekitar kedua matanya, dan pada ujung-ujung dari kedua tangan dan kedua kaki dari hewan tersebut. Naam. Wa an Abi Rafi'in maulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Rafi' maulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhahha, apabila beliau berkurban, ya, ishtara kabshaini saminaini, apabila Rasulullah hendak berkurban, beliau membeli 2 ekor domba jantan yang kedua-duanya itu gemuk, ya. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz yang lain, mauju'aini, ya. Dalam keadaan keduanya itu dikebiri. Ya. Rawahu Ahmad. Naam, dan ini yang lebih mengetahui orang yang bergelut dengan ilmu kehewanan, yakni mereka yang biasa dalam beternak kambing misalnya, mereka mengetahui bagaimana cara menggemukkan kambing itu dengan cara mengebiri kambing tersebut, ya, dengan cara mengebiri kambing tersebut. Allah alam diapakan itu, apa kedua di bawah zakarnya itu diambil atau diapa, wallahu alam, dipecahkan, ya, yang menyebabkan kambing tersebut cepat untuk menjadi gemuk. Nah, ini model mereka dalam mengebir, ya. Tentunya yang beternak itu lebih berpengalaman dan lebih mengetahui dalam hal menggemukkan kambing-kambing mereka. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. As-samin, yang dimaksud dengan kata as-samin dalam hadis ini, kathiru syahmi wal lahm, banyak lemaknya dan banyak pula dagingnya. Jadi yang disenangi dalam hal penyembelihan yang paling gemuk, paling banyak daging dan paling banyak lemak. Nah, ya, wal mauju, yang dimaksud dengan al mauju al khasi, ya, yaitu yang dikebiri, hewan yang dikebiri, Nah, mungkin ada yang pernah ternak kambing. Ada yang tahu cara mengebiri? Hah? Ah, itu. Oh, paham juga biji peler ya. Diambil terus apa? Hah? Oh, dijahit. Setelah itu dibuang. And apa? Apanya? Oh, gitu. Nah, sehingga sudah apa man apa impoten, ya. Ya, tinggal makan aja sehingga gemuk gitu. Nah. Nah, masya Allah. Nah, ini caranya mengebiri. Nah, yang begini, yang ini yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa diperbolehkan untuk mengebiri hewan. Ini boleh hukumnya. Karena ini masyhur di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak termasuk dalam hukum menyiksa hewan, tidak termasuk. Yang demikian ini insya Allah Ta'ala diperbolehkan. Wa huwa akmalu minal fahli. Dan ini yang paling sempurna dalam hewan jantan yang akan disembelih. Min haitsu tibul lahmi ghaliban. Ya. Secara kebanyakan yang hewan seperti ini kata beliau yang dikebiri itu dari segi dagingnya itu lebih enak kata beliau. Ya, lebih baik dagingnya. Wal fahlu akmalu min haitsu tamamul khilqati wal a'dha. Sedangkan al fahlu hewan jantan itu lebih sempurna dilihat dari sisi sempurnanya penciptaannya dan anggota-anggota tubuhnya. Naam. Hadza huwal afdalu minal adahi jinsan wa sifatan. Maka inilah yang paling afdal dan yang paling diutamakan dalam hal berkurban baik jenisnya maupun sifatnya. Jadi jelas bagi kita cara memilih hewan kurban bagi yang ingin berkurban. Cari yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling sempurna penciptaannya dan yang paling indah ketika kita memandangnya. Naam. Wa ammal makruhu minha fahiya. Nah, sekarang beliau menyebutkan jenis-jenis hewan yang dimakruhkan seseorang menyembelih dengannya. Di sini beliau hanya menyebutkan perkara-perkara yang dimakruhkan, ya. Padahal di sana sebenarnya ada beberapa perkara yang diharamkan seseorang untuk menyembelih dengannya. Di sini wallahu alam sepertinya tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka perlu untuk kita sebutkan dulu hadisnya. Ada beberapa perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang untuk menyembelih dengan empat jenis hewan tersebut, ya. Adapun yang lainnya ada terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Adapun perkara-perkara yang dilarang, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ashabus sunan, Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya, dan Abu Dawud dan yang selainnya dari hadis Al-Bara bin Azib. Dari hadis Al-Bara bin Azib, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la yujzina. Ada empat jenis hewan yang tidak sah dalam penyembelihan dengan keempat jenis. Ya, tidak sah menyembelih dengan keempat jenis ini. Yang pertama, al-aura, al-bayyinu awaruha. Jenis yang pertama itu yang aura. Ya, aura itu apa? Buta sebelah gitu. Ya, melihat sebelah saja. Nah, jadi satunya melihat, yang satunya tidak bisa melihat. Yang hilangnya satu pandangan dia. Nah, tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bayyinu awaruha, yang jelas-jelas, ya, bahwa dia itu buta sebelah. Nah, jadi kalau yang masih samar-samar, yang belum jelas, ya, buta sebelahnya, maka itu diperbolehkan. Maka itu diperbolehkan atau hukumnya makruh begitu. Nah, akan tetapi yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang buta sebelah, yang jelas-jelas nampak buta sebelahnya itu. Nah, bagaimana kita membedakan ada buta sebelah yang jelas, ada buta sebelah yang kurang jelas? Kalau buta sebelah yang jelas, yang nampak buta sebelahnya, yaitu kalau betul-betul yang satunya dari matanya itu hilang, ya, hilang atau tertutup, sehingga ketika orang melihat nampak bahwa orang ini, bahwa hewan ini aura, hewan ini buta sebelah. Nah, nampak sekali. Kita bisa melihat secara langsung, oh ini buta sebelah ini. Nah, tapi di sana ada hewan yang kelihatannya tidak buta. Nanti setelah kita perhatikan, ternyata dia buta sebelah. Nah, seperti misalnya hewan yang satu matanya itu sebenarnya tidak bisa melihat. Tapi apa? Bundaran matanya, biji matanya itu masih ada. Sehingga kalau kita melihat sepintas, seakan-akan kambing ini sehat saja. Bisa melihat. Nah, nanti setelah kita perhatikan, oh ternyata kambing ini buta sebelah. Yang seperti ini tidak termasuk dalam pelarangan. Ya. Yang seperti ini tidak termasuk dalam pelarangan. Yang dilarang kalau nampak sekali buta sebelahnya begitu. Paham ya? Nampak sekali buta sebelahnya. Sebab ini menunjukkan kekurangan dan aib yang ada pada hewan tersebut sehingga tidak diperbolehkan seorang untuk berkurban dengannya. Nah, bagaimana kalau buta dua-duanya? Kalau buta dua-duanya, apakah boleh? Karena tidak disebutkan dalam hadis ini. Ada sebagian dari ahlu zahir. Lagi-lagi zahiriyah. Ya. Ini zahiriyah merupakan mazhab yang betul-betul kaku dalam menyikapi syariah. Dalam menyikapi nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Mereka mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan pada kedua orang tuamu kata-kata uff. Yani jangan kamu membentak, jangan kamu menghardik. Ya. Tapi kata mereka ayat ini tidak menunjukkan larangan menempeleng orang tua. Jadi kalau tempeleng, tendang orang tua, pukul orang tua tidak mengapa. Allahul musta'an. Yang dilarang apa? Membentak, menghardik. Ya, kalau menempeleng itu di atas pembentakan, ya kan? Nah, tapi ini mereka tidak memahami seperti itu. Nah, dalam hal ini juga mereka mengatakan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyembelih hewan yang buta sebelah. Kalau kedua-duanya buta boleh. Nah, kalau kedua-duanya buta boleh. Nah, kalau tidak bisa melihat boleh. Allahul musta'an. Ini disikapi dengan keras oleh sebagian para ulama dan jumhur dari kalangan para ulama mengatakan ini qiyas aulawi namanya, ya. Bahwa kalau buta sebelah saja dilarang, apalagi kalau dua-duanya buta, dua-duanya tidak bisa melihat. Nah, maka yang buta jumhur dari kalangan para ulama mengatakan tidak boleh sama sekali. Sedangkan satu saja kalau tidak bisa melihat sudah tidak diperbolehkan, apalagi kalau dua-duanya. Ini jenis yang pertama. Nah, bagaimana kalau rabun? Ya. Apa? Macam apa? Hewannya itu hewan yang istilahnya ausya, kabur penglihatannya, ya, di malam hari, tapi di siang hari dia bisa melihat. Nah, karena ya sudah diketahui perbedaan antara manusia dengan kambing. Kambing tidak pernah pakai kacamata. Hewan tidak ada yang menggunakan kacamata. Sehingga kalau kabur, kabur sudah. Kalau minus, minus. Ya, nah. Kalau manusia minus, bisa disempurnakan dengan penglihatan dengan kacamata, ya kan? Nah, hewan-hewan seperti ini, ada yang disebut dengan al-ausya, ada yang disebut dengan al-amsya. Al-ausya yaitu yang kabur penglihatannya. Kalau kaburnya itu menyebabkan apa? Menjadikan dia tetap bisa makan seperti biasanya, dia bisa melihat makanannya, maka yang demikian ini tidak mengapa. Ya, walaupun matanya itu kabur, tidak mengapa yang demikian. Kemudian ada sebagian hewan yang amsya, yakni penglihatannya itu kalau di siang hari dia bisa melihat, tapi kalau di malam hari dia sama sekali tidak bisa melihat. Nah, sehingga kalau di siang hari dia bisa keluar mencari makan seperti yang lainnya dari teman-temannya, tapi kalau di malam hari dia tidak bisa mencari makan. Yang seperti ini pun tidak mengapa. Para ulama membolehkan disebabkan karena dia bisa makan di siang hari, ya, sebagaimana hewan-hewan yang lainnya. Nah, jadi ini jenis yang pertama, al-awra, buta sebelah. Yang kedua, al-maridah al-bayinu awaruha. Nah, al-maridah al-bayinu awaruha. Hewan yang sakit, yang sakitnya itu jelas, nampak. Ya, sakitnya itu nampak sekali. Jadi kalau sakit-sakit yang biasa, yang tidak nampak, ya, maka yang demikian ini tidak mengapa. Nah, tapi kalau sakitnya itu nampak jelas seperti dia terkena penyakit kulit misalnya, ataukah bernanah pada sebagian tubuhnya, ya, ataukah kurapan pada sebagian kulitnya, dan yang semisalnya yang ketika dilihat nampak sekali penyakit yang ada pada dia, maka di dalam hadis ini menunjukkan tidak bolehnya seorang menyembelih dengan hewan-hewan seperti ini. Nah, Para ulama juga menyebutkan bagaimana kalau kambingnya itu gila. Kambing gila. Nah, kalau orang kan ada orang gila. Kambing juga ada kambing gila. Ya. Gimana itu kambing gila? Kambing yang kelihatan kalau dia berjalan tidak punya arah. Kalau kambing-kambing yang biasanya mereka ikut satu rombongan. Kalau ini, ya, kambingnya ke arah barat, dia ke timur. Terus ke selatan, terus ke utara. Ya, ini teler. Nah, kambingnya teler. Nah, ini bagaimana hukumnya menyembelih kambing yang gila seperti ini? Nah, sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Jumhur para ulama mengatakan tidak boleh. Bahkan sebagian mereka ada yang menukilkan sepakat para ulama tidak bolehnya menyembelih kambing yang seperti ini. Tapi penukilan kesepakatan ini dibantah oleh sebagian para ulama. Seperti Ibn Abdul Bar, beliau menyatakan boleh. Ya, Ibn Abdul Bar menyatakan boleh kalau dia tetap bisa mencari makanannya seperti yang lainnya. Walaupun dia sinting, walaupun dia gila, tapi dia bisa mencari makanan. Dalam artian tidak berkurang dagingnya. Sehingga kalau dia mencari makan, mengambil makan, dia bisa menggemukkan dirinya. Maka yang demikian tidak mengapa, kata Ibn Abdul Bar. Wallahu a'lam bishawab, tentunya lebih berhati-hati menghindari kambing-kambing yang seperti ini. Ya, menghindari kambing yang gila, yang naam, yang tidak tahu arah ketika dia berjalan. Naam. Kemudian jenis yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arja al-bayyinu dhala'uha. Al-arja, kambing yang pincang. Ya. Yang pincangnya itu jelas sekali. Ya, kepincangannya itu nampak sekali, jelas sekali. Nah. Ya, jadi ada yang pincang tapi tidak terlalu nampak pincangnya. Nah, tapi pincangnya ini pincangnya nampak sekali. Nah, para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-arja al-bayyinu dhala'uha, kambing apa, hewan yang pincang yang kepincangannya itu nampak sekali. Yaitu kepincangannya sampai kepada tingkatan fahish. Yaitu kepincangannya sampai kepada tingkatan ketika teman-temannya yang lain berjalan, dia tidak mampu menyusul. Ya, ketika teman-teman yang lain berjalan, dia tidak mampu menyusul karena kepincangan yang sangat. Ya, kepincangannya yang sangat berat sekali. Nah, akan tapi kalau misalnya hewan tersebut pincang, tapi dia tetap bisa bersama dengan teman-temannya, ketika temannya berangkat ke satu tempat, dia bisa menyusul, maka pincang yang demikian ini tidak mengapa. Ya, pincang seperti ini tidak mengapa, yang sedikit saja begitu. Tapi yang tidak diperbolehkan apabila pincangnya itu menyebabkan dia tidak mampu untuk menyusul teman-temannya, yang menyebabkan kalau teman-temannya sudah mendapatkan makanan, dia terlambat, dia tertatih-tatih, sehingga sampai ke tempat itu mungkin makanan tersebut sudah habis, sehingga menyebabkan dia kurus dari teman-temannya yang lain. Maka yang seperti ini yang tidak diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalau pincang saja dilarang, ya, terlebih lagi yang tidak mempunyai kaki, ya, yang kehilangan satu kaki atau yang kehilangan dua kaki dan seterusnya, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, jenis yang keempat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ajfa allati la tunqi, ya, hewan al-ajfa allati la tunqi, yaitu hewan yang sangat kurus, ya, sehingga tidak ada kelunakan pada hewan tersebut. Ketika ditekan tubuhnya tulang, ya, tidak ada dagingnya, tidak ada, ya, ini seakan-akan tulang yang sedang berjalan gitu, saking kurusnya, sehingga ketika dia berjalan nampak sekali itu tulang belulang yang ditutupi oleh kulit-kulitnya. Yang seperti ini karena kurusnya dia dan tidak menampakkan ada lemaknya, maka ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi kalau misalnya hewan tersebut kurus tapi masih ada dagingnya, masih ada lemaknya, dalam artian dia lunak, maka yang demikian ini tidak mengapa. Yang dilarang kalau kurusnya itu sampai kepada tingkat yang betul-betul tidak ada kelunakan pada tubuhnya. Kalau dipencet itu keras sekali, ya, yaitu yang dipencet tulang, bukan daging. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keempat perkara ini, ya, keempat jenis ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, bahwa keempat aib yang ada pada hewan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, tidak bolehnya menyembelih dengan hewan-hewan tersebut. Barang siapa yang menyembelih, ya, yang terdapat padanya salah satu di antara empat cacat ini, maka sembelihannya tersebut, kurbannya itu tidak tidak sah. Kurbannya tidak sah. Naam. Dalam artian tidak menjadi hewan kurban, ya. Tapi kalau dia ingin makan, jadi sembelian biasa, ya tentunya tidak mengapa. Karena syarat-syarat ini adalah syarat-syarat bagi mereka yang hendak menyembelih untuk mereka jadikan sebagai hewan kurban. Jadi ini, ikhwan fiddin azakumullah, perkara-perkara yang ataukah hewan-hewan yang tidak diperbolehkan seorang untuk menyembelih. Lalu berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa ammal makruhu minha fa iya. Adapun hewan yang dimakruhkan adalah sebagai berikut. Ya. Ini beliau sebutkan ada beberapa hewan yang dimakruhkan. Yang pertama, al-adba. Al-adba. Makna dari hewan al-adba adalah wa hiya ma quti'a min udhuniha aw qarniha an-nisfu fa akthar. Yaitu hewan yang dipotong sebahagian dari telinganya atau dari tanduknya setengah atau lebih, ya, telinganya terpotong setengah. Jenis yang seperti ini kata beliau dimakruhkan. Kenapa? Karena kurang sempurna penciptaannya, ya, terdapat cacat. Akan tetapi cacat ini tidak sampai menyebabkan tidak diperbolehkannya seorang untuk menyembelih. Boleh menyembelih dengan hewan yang seperti ini, tapi kedudukannya lebih rendah, ya, kedudukannya lebih rendah. Ada hadis Ali bin Abi Thalib, ya, ada riwayat yang berasal dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk menyembelih hewan yang terpotong tanduknya, yang terpotong tanduknya. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga kembali kepada hukum asal boleh menyembelih, ya, boleh menyembelih dengan hewan tersebut. Yang kedua, al-muqabalah. Hewan al-muqabalah bi fathil ba', ba'nya di fathah, wa hiya allati syuqqat udhunuha ardan minal amam, ya, yaitu hewan yang dibelah telinganya secara melebar dari depan. Ya, terbelah dari arah depan. Jadi terbelah depan, ya. Terbelah apa? Telinganya tersebut. Naam. Ini dimakruhkan kata beliau. Naam, bahkan sebagian para ulama mengatakan tidak ada perselisihan dalam hal ini. Al-mudabarah, yang ketiga jenis al-mudabarah. Bi fathil ba', ba'nya di fathah pula. Wa hiya allati syuqqat udhunuha arban minal khalf. Yaitu hewan yang dibelah telinganya secara melebar dari belakang. Nah, ini kalau al-mudabarah di bagian belakang yang terbelah. Yang keempat, asy-syarqa. Wa hiya allati syuqqat udhunuha tulan. Yaitu yang dibelah telinganya memanjang. Terbelah telinganya memanjang. Naam. Yang kelima, al-kharqa. Wa hiya allati khariqat udhunaha, yaitu hewan yang sobek telinganya. Ya. Telinganya ini ada lubangnya gitu. Ya, bukan lubang untuk anting tapi sobek. Ya, menunjukkan sobek yang ada pada telinganya, berlubang. Naam. Yang keenam, al-musfarah. Al-musfarah. Bi dhammil mim, mimnya di dhammah, mu sukuni sad, sadnya disukun, mus wa fathil fa war ra, dan fa serta ra-nya di fathah, farah. Al-musfarah. Wa hiya allati, yaitu hewan yang quti'at udhunuha, yang terpotong telinganya, hatta zahara simahuha, sampai kelihatan lubang telinganya. Ya, karena saking ya apa, banyak yang terpotong sehingga lubang telinganya itu nampak gitu. Kelihatan secara langsung. Ini namanya al-musfarah. Waqila, sebagian para ulama ada yang mengatakan al-mahzulah. Yang dimaksud musfarah adalah hewan yang kurus, al-mahzulah, yang kurus. Idza lam tasil ila haddin tafqudu fihi al-mukh, apabila tidak sampai kepada batasan yang hilang kelunakannya. Ya. Kalau hilang kelunakannya sudah haram, tidak boleh lagi kan? karena tidak ada dagingnya. Nah, tapi kalau selama masih ada dagingnya kelihatan, ya, maka masih ada kelunakan, maka diperbolehkan. Tapi kata beliau makruh. Nah, yang ketujuh al-musta'salah bi fathhi shad, shadnya di fathah, wa hiya allati dhahaba qarnuha kulluh, yaitu hewan yang hilang seluruh tanduknya. Seluruh tanduknya hilang. Ini makruh. Yang kedelapan al-bahqa, wa hiya allati bakhiqat ainuha, yaitu yang ainnya, yang matanya itu bakhiqat. Kata beliau yang dimaksud dengan bakhiqat, fa dhahaba basaruha, yaitu yang hilang penglihatannya, pandangannya hilang, yakni tidak bisa melihat. Wa baqiyatil ainu bihaliha, akan tetapi matanya itu masih ada. Ya, buta tapi biji matanya ada. Ini masih menempel di kedua tempatnya. Ini kata beliau makruh. Nah, yang tidak diperbolehkan buta yang menyebabkan apa? Yang jelas-jelas kebutaannya, yaitu kedua matanya hilang ataukah sebelahnya hilang matanya. Nah, yang kesembilan al-musyayyaah bi fathil ya al-musyaddadah, di fathahnya ya dan di tasydid, wa hiya allati la tatba'ul ghanam, yaitu hewan yang tidak mengikuti atau yang tidak mampu mengikuti kambing-kambing yang lainnya, hewan-hewan yang lainnya. Yani dia tidak bisa mengikuti temannya. Di saat dia pergi, dia tidak bisa mengikuti temannya, menyusul teman-temannya. Lidha'fiha, karena lemahnya dia. Karena lemahnya atau karena kurusnya dia. Illa biman yushi'uha fayasukuha litulhaq. Ya, kecuali apabila ada orang yang terpaksa menuntun dia, ya, agar kemudian dia tetap bisa menyusul teman-temannya. Sebenarnya dia lemah, ya. Dia ini asalnya lemah, tapi masih bisa didorong-dorong itu oleh pengembalanya. Nah, maka ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Wa yasihhu kasrul ya al-musyaddadah, dan boleh juga disebut al-musyayyi'ah, hewan yang al-musyayyi'ah. Wa hiya allati tata'akhkharu khalfal ghanam, yaitu hewan yang selalu terlambat di belakang kambing-kambing yang lainnya. Kambing ini selalu terlambat. Lidha'fiha, karena lemahnya dia. Fatakunu kal musyayyi'ati lahun, sehingga dia seperti orang apa, hewan yang terbelakang dalam menyusul teman-temannya. Hadhihi hiyal makruhat, inilah jenis-jenis hewan yang dimakruhkan. Allati waradatil ahaditsu bin nahyi anit tadhiyah, yang terdapat hadis-hadis larangan untuk berkurban dengan jenis-jenis ini. Bima ta'ibu biha awil amru bistina biha, disebabkan karena aib yang ada padanya atau perintah untuk menjauhkan diri darinya. Wa hamlu dhalika alal karaha lil jam'i bainaha wa baina hadithil bara bin azib, dan membawa hadis ini, ya, apa, menyatakan bahwa poin-poin ini dimakruhkan hukumnya karena mengumpulkan antara hadis yang lain dengan hadisnya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu as-sabiq, yang telah terdahulu kita sebutkan, fi syarti tsalits min syurutil udhiyah, yang terdapat pada syarat yang ketiga dari syarat-syarat penyembelihan. Ya, wa yulhaqu bihadhil makruhat, dan juga diikut sertakan perkara-perkara yang makruh yang seperti ini, makana mithlah, apa-apa yang kedudukannya seperti hewan-hewan yang sebelumnya tadi, yang keadaannya seperti hewan-hewan yang sebelumnya. Fatukrahu tadhiyatu bima ya'ti, maka dimakruhkan berkurban dengan hewan-hewan berikut ini. Ini beliau tambah 5 macam. Ya. Al-batra, seperti hewan yang disebut dengan al-batra, apakah dari unta, dari sapi ataukah dari kambing. Wa hiya allati quti'a nisfu dhanabiha fa akthar, yaitu hewan yang telah terpotong setengah dari ekornya atau lebih. Jadi kalau pernah ekornya itu terpotong, ya, terpotong karena apa begitu, maka ini hukumnya makruh kata beliau. Ya, kecuali kalau terpotong dari lahirnya, ini lain, ya. Ataukah dia tidak punya ekor, memang semenjak lahirnya tidak punya ekor, ini lain perkara. Tidak mengapa yang demikian. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang terpotong ketika dia masih hidup. Yang kedua, ma quti'a min alyatihi aqallu minan nisfi, yaitu apa yang terpotong dari duburnya ya setengah apa sedikit dari setengah begitu. Ini dimakruhkan. Ya, terpotong sedikit duburnya begitu. Fa in quti'a nisfu fa akthar, apabila terpotong setengah atau lebih, faqala jumhur ahli ilm, maka berkata mayoritas para ulama, la tujzi. Kambing seperti ini tidaklah tidak sah dalam penyembelihan. Fa amma mafqudatul alyah bi aslil khilqa fala ba'sa biha. Kecuali kalau memang pada asalnya di saat dia lahir memang sudah kehilangan bagian duburnya misalnya, maka yang demikian ini tidak mengapa. Ya. Bagian yang ada di bagian ekornya tersebut yang berdaging itu disebut dengan ilya. Nah, itu kalau hilang semenjak lahir, yang demikian ini tidak mengapa. Yang ketiga, ma quti'a dzakaruh, yaitu yang terpotong kemaluannya. Ya, yang terpotong kemaluannya, bukan potong ya. Kalau tadi yang dikebiri itu lain, bukan kemaluan yang terpotong. Tapi di sini yang terpotong kemaluan ini yang dimakruhkan kata beliau. Yang keempat, masaqata ba'du asdaniha, yang jatuh sebagian giginya. Ya, sebagian giginya itu rontok. Walau kanat tsunaya awir rubaiyat, apakah gigi seri ya yang ada yang dua di bagian depan ataukah yang bagian setelahnya ya, yang bagian setelahnya. Fa in fuqida bi aslil khilqah lam tuqra. Tapi kalau memang asal giginya dia sudah ompong semenjak lahir, maka tidak makruh. Ya. Kalau memang asalnya ketika dia lahir sudah tidak mempunyai gigi, maka tidak mengapa. Nah, ya ini bukan jatuh karena kecelakaan. Ya. Yang kelima, ma quti'a syai'un min halamati thadiha, apa yang terpotong sedikit atau sesuatu dari puting susu dari kambing tersebut atau dari hewan itu, terpotong putingnya. Nah, ya, karena biasanya kalau ada anjing misalnya mengejar kambing itu biasa macam-macam yang hilang. Sebagian kambing itu kadang hilang bagian belakangnya kah, atau terkadang bagian bawahnya. Nah, fa in fuqida bi aslil khilqati lam tukrah, maka apabila hilang ya pada asal penciptaannya, yakni semenjak dia lahir memang sudah tidak ada putingnya, maka yang demikian ini tidaklah dimakruhkan. Wa in tawaqqafa labanuha ma'a salamati thadiha fala ba'sa biha, dan apabila air susunya tidak ada akan tetapi kelihatan payudara dari hewan tersebut tetap sempurna, maka tidak mengapa kata beliau. Ya, maka tidak mengapa untuk menyembelih dengannya. Fa idza dhummimat hadhil makruhatul khamsu ila tis'i sabiqah, apabila digabung perkara-perkara yang makruh yang 5 poin ini, apabila digabungkan dengan 9 poin yang sebelumnya, saratil makruhatu 14, berarti hewan-hewan yang dimakruhkan seorang untuk menyembelih dengannya ada 14 poin. Ya, ada 14 jenis hewan yang dimakruhkan sifat-sifatnya seorang untuk menyembelih dan berkurban dengannya.